بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keberkahan ilmu yang kita dapat dan manfaatnya bagi diri kita juga bagi selain kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim Al-Khabir Al-Hayy Al-Qayyum Badi'as Samawati Wal-Ard, Dia yang memiliki nama-nama yang agung dan termulia, agar memberkahi kajian ini, memberkahi yang mengisi dan juga yang mempelajari dan belajar bersama dengan di kajian ini, baik yang datang langsung maupun yang memanfaatkannya melalui media sekarang maupun nanti kapanpun ia. Semoga Allah memberkati kita semua dan juga semoga Allah meramaikan majelis ini ya Allah dengan malaikat-malaikat-Mu ya Allah, dan juga dengan makhluk-makhluk-Mu dari jin. Dan semoga kajian-kajian kami ini memberi bekas kepada sekitar kami dari benda-benda yang kami tidak memahami bahasanya dan dari binatang-binatang yang kami tidak berfaqih dengan bahasa mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, Alamul Ghuyub, Dialah yang mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui, dan yang kita ketahui pastilah Dia ketahui. Maka itulah Engkau ya Allah Al-Azim Al-Kabir, Ia memiliki arsy yang mulia, arsy yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu kita, diri kita, keluarga kita, majlis kita, dan harta benda kita, sehingga terhasilkan dari kita keturunan-keturunan yang baik, yang berkah dan bermanfaat bagi umat Islam. Allahumma amin. Kita insya Allah melanjutkan kajian Adda wa Dawa. Ini adalah kajian ke-6 dengan tema beberapa rahasia doa ataupun doa laksana senjata. Kita sampai di halaman 27 kali ini. Ya, sayang. Baik. Niatkan benar-benar ini kajian tazkiyatun nufus, ya, berkaitan sekali dengan doa, maka bersihkanlah kalbu kita dari kotoran-kotoran syirik dan kehendak-kehendak, sehingga moga-moga ini kajian membekas untuk kita ya. Jadi kadang membekasnya itu bukan karena pemateri, tapi kadang karena memang keikhlasan orang yang belajar itu berpengaruh terhadap majelis, berpengaruh terhadap majelis. Masih kita berbincang tentang doa, masih dalam Musnad Imam Ahmad. rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun faqal Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik ma'bin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Ini ada beberapa frasa penting ini. Ya Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadika ma'bin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Ini waktu ana ngajar qaid-qaid di Rawa Bambu ini pernah dibahas. Karena ini doa yang sangat mulia. Kalau insyaallah kita dalam kesusahan, tidak enak perasaan itu, kita doa dengan doa ini. Dan berkali-kali itu ana meminta kepada Allah itu dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw alamtahu atau aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik aw sta'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Itu pujian kepada Allah dan itu yang bentuk tawassul kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ana jelaskan ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba ditimpa kegundahan dan kesedihan lalu dia berucap dengan doa ini. Allahumma ya Allah, inni abduka, sesungguhnya saya adalah hambamu, abduka, ibnu abdika, anak dari hambamu. Adam ibnu Abdika ini ibnu dia sebagai badal bagi Abduka dan Abduka adalah khobar dari inna, khobar untuk inna. Ibnu Amatika, anak dari hamba wanitamu. Ini kalimat Abduka ibnu Abdika ibnu Amatika itu benar-benar penyerahan dan penghambaan dan penundukan yang maksimal kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita menyebutkan diri kita sebagai abduka dan saya adalah anaknya hambamu dan anaknya hamba perempuanmu, kan? Jadi benar-benar tunduk, saya ini bukan siapa-siapa. Saya itu anak manusia dan saya anaknya manusia dari golongan perempuan dan laki-laki. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ini maknanya makna zahir, bukan makna antum kemudian mentakwilkan. Nasiyati biyadik, ya ini berarti bukan tangan Allah, maksudnya kekuasaan. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ubun-ubunku benar-benar di tanganmu. Adapun tata cara bagaimana kok ubun-ubun saya di tangan Allah, itu enggak usah dipikirkan. Tapi kita pahami di sini, nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ini di tangan engkau ya Allah. Sehingga bagaimanapun, apapun yang saya lakukan itu ada dalam pengaturan engkau ya Allah. Dan tentu dalam kekuasaan engkau. Engkau ya Allah. Madin fiyya hukmuka, hukummu berlaku bagiku. Ya. Adlun fiyya qada'uk, serta qada'mu yaitu ketetapanmu, takdirmu, qadarmu itu adil terhadapku. Apapun yang aku rasakan ya Allah, apapun yang saya rasakan ya Allah, sesungguhnya segala yang berlaku ini itu tidak lepas dari hukum dan juga qadar engkau. Ya, tenang kalau misalnya kita dalam kesulitan apapun, kita berserah diri kepada Allah dan kita mengatakan ya Allah, ini semua adalah takdir dari engkau. Itu tenang. Ya, kalau manusia mengandalkan dirinya sendiri, itu sulit menemukan ketenangan ketika sudah down. Tapi kalau misalnya kita menyandarkan perkara kepada Al-Alim Al-Jabbar, ya Al-Mudabbir, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir, yang memberi pengaturan kepada langit dan bumi, dan memberi rizki dan rahmat kepada seluruh makhluknya tanpa ada batasan, yaitu dan juga tanpa ada permintaan dari pemberian dari makhluk. Enggak, Allah tidak meminta apapun dan tidak butuh apapun dari kita. Melainkan justru kita selalu, setiap detik itu selalu butuh kepada Allah. Dan Allah justru, walaupun kadang kita dengan sombongnya kita tidak merasa butuh, Allah tetap memberikan yang terbaik buat kita. Itulah, itulah mulianya Allah dan maha dermanya Allah, Al-Mannan Al-Karim. Ya. Kemudian di sini baru ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tawassul kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita ini memiliki asma, jamak dari isim, nama-nama al-husna, sifat bagi jamak dari isim tadi. Sifatnya itu terbaik, paling bagus. Ya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Al-Jabbar dengan nama-nama itu. Maka ini kalau misalnya kita ini belajar asma Allah dan sifat-sifat Allah, Allah itu akan tenang kalbu itu. Antum bisa memilih apapun yang antum inginkan sesuai dengan makna yang sesuai ketika antum berdoa kepada Rabb kita. Itu bedanya Rabb kita dengan sesembahan yang lain. Sesembahan yang lain Tuhannya beda-beda dengan nama beda-beda, dan itu merepotkan. Adapun sesembahan kita hanyalah Allah Al-Ahad As-Samad. Kalau kita tahu Al-Ahad itu apa? Maha Esa. Untuk As-Samad segalanya bergantung kepadanya. Jadi kalau kita tahu itu dan kita pahami benar-benar, kita terdaburi nama-nama Allah ketika naik motor, ya, ketika jalan kaki, ketika melihat sawah, melihat apapun, antum melihat pohon, antum ingat nama Allah Mudabbir, ya, Ar-Razzaq, memberi rizki. Ini adalah rizki buat manusia dan bahkan buat jin, gitu kan. Juga melihat apapun, melihat debu berterbangan, antum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Mudabbir, yaitu yang mengatur semua itu. Dan kemudian ketika antum misal tumbuhan kecil gitu, antum potek batangnya, kemudian ternyata di balik batang itu ada sedikit air keluar, dan sesungguhnya Allah adalah mudabbir bagi air itu, yaitu yang mengatur air itu gitu, keluar kecil. Atau antum potek keluar getah sedikit itu, Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq, yang menciptakan itu semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala alim al-khabir, mengetahui benar-benar itu kapan dia keluar dan berapa usia tumbuhan itu tuh. Kalau kita lihat semesta alam, setiap hal yang ada di semesta alam apapun itu bentuknya, buruk ataupun baik, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah Maha Esa. Ya. Sehingga jika kita mengilmui bahwasanya dia adalah Maha Esa, yang segala makhluk itu bergantung padanya, dan selain dia adalah makhluk, maka kepada siapa lagi kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pada siapa-siapa. Sebelum kita mencurahkan perasaan kita kepada makhluk, maka curahkanlah perasaan kita kepada yang menciptakan makhluk. Kalau misalnya kita ada kegundahan karena belum mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, maka sesungguhnya yang menciptakan sesuatu adalah Allah, ya kan? Maka mintalah sama Allah. Kita belum mendapatkannya, maka Allah mengadakannya. Bahkan Allah menetapkan badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan as-samawat dan al-ard, dan dialah al-fatir, menciptakan al-khaliq, yang sebelumnya belum ada. Langit dan bumi dibandingkan dengan apa yang kita harapkan dari sesuatu, tentu langit dan bumi jauh lebih besar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dari yang sebelumnya tiada, sehingga menjadi ada. Maka lebih-lebih dengan materi yang kita inginkan, jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kita kepada Allah, badi'us samawati wal ardh. Atau kita kehilangan sesuatu. Sesungguhnya kehilangan sesuatu itu, kalau kata orang, kelakarnya, ya. Kelakarnya sesaat sebenarnya enggak ada yang hilang, cuman pindah tempat aja, gimana? Nah, walaupun kelakar ini lelucon, tetapi ada benarnya, pindah tempat. Pindah tangan. Sesungguhnya yang maha mengetahui kemana berpindahnya sesuatu apapun itu Allah Subhanahu wa taala al-alim al-khabir. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersembunyi sesuatu apapun di langit dan di bumi. Jadi tenang aja, hilang sesuatu itu takdir Allah. Tentu mungkin itu karena keterlaluan kita dan mungkin karena dosa kita sebelumnya. Mungkin kita pernah memakan harta haram, na'udzubillah, dan sekarang Allah hilangkan harta kita itu supaya mentazkiyah harta kita. Mungkin gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian ketika misalnya sawah kita gersang, ya, atau buah-buahan di ladang kita itu dimakan binatang, ternyata itu bernilai sedekah. Mungkin saja dulu masa muda kita, kita pernah mencuri perusahaan orang atau usahanya orang. Mungkin. Maka kemudian Allah balas. Dan pembalasan dari Allah berhikmah. Ya, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti berhikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita meminta kepada Allah, kalau misalnya kita meminta kepada Allah, tentu tidak hormat, tentu tidak sopan, dan tentu kurang beradab jika tanpa menyebut nama-namanya yang mulia. Ya, maka di antara bentuk kesopanan, penghormatan, ta'zim dan adab, kita sebutkan nama-nama Allah, ya, yang mulia sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir. Sebutkan nama-nama itu. Tapi sebelum kita menyebutkan, layaknya kita hafal dan kita paham. Jangan sekadar sebut tanpa kita enggak paham. Jadi pemahaman kalbu itu, Allah Maha mengetahuinya, gitu kan? Allah Maha mengetahui siapa-siapa ini yang mengucapkan atau membaitkan nama-namanya dan mengerti artinya. Allah Maha tahu itu. Dan itu sangat berpengaruh insya Allah dalam pengistijabah doa. Dalam pengistijabah doa. Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah. Saya meminta kepadamu. Bikulli, dengan, ya, dengan di sini, dengan bertawassul, ya. Dengan bertawassul. Ya, bertawassul dengan meminta pertolongan juga dengan nama-nama engkau. Hanya kalau misalnya ada nyanyian, tawassalna bismillah, itu tawassul. Tapi kemudian kan ada, wabil hadi rasulillah. Nah, lalu tawassul dengan rasul juga, Rasulullah SAW telah wafat. Jadi gak perlu bertawassul dengan rasul. Kalau bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, itu insya Allah gak masalah. Kita minta padanya, ya teman atau sahabat atau ya ustaz atau ya alim, tolong doain saya. Minta wasul. Ya. Tapi kalau misalnya dengan Nabi SAW atau orang soleh yang sudah wafat, itu tidak bisa kita bertawasul dengan mereka. Rahimahumullah. Ya. Jadi bertawasul dengan nama Allah itu merupakan anggap sebagai rukunnya doa. Baiknya jadikan itu sebagai rukun dan komposisi wajib dalam doa kita. Ya, karena itulah yang menguatkan doa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah As-Sami' dan Al-Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui, itu mengetahui benar-benar bahwasanya kita menyebut nama-namanya yang esa, nama-namanya yang mulia. Jadi itu Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang Engkau punya. Nama Allah ada 99 kalau dihitung, tetapi itu yang hanya diketahui oleh kita. Adapun sejatinya itu ada nama lain yang kita tidak tahu. Nama Allah yang lain yang tidak Allah kabarkan kepada kita dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Makanya di sini kata, "Samaita bihi nafsak," dengan tadi kan, "Ya Allah, aku memintamu dengan segala nama yang Engkau miliki," banyak. "Yang Engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu, au 'allamtahu ahadan min khalqik," atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu dari para nabi, para rasul, ya, "au anzaltahu fi kitabik," atau engkau turunkan dalam kitabmu, yaitu dalam Al-Qur'an atau dalam Injil. Kita enggak perlu lagi Injil di sini, yaitu Al-Qur'an. Nama di Al-Qur'an itu bertaburan nama-namanya yang mulia, ya kan? Di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Dua nama Allah di situ. Allah, alhamdulillah, Allah, dan Rabb. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, Malik. Subhanallah, ya. Kita melihat malakut as-samawat wal-ard. Kita melihat langit dan bumi dengan komposisinya yang luar biasa, dengan keagungan dan kebesarannya. Sesungguhnya itu hanyalah makhluk. Ketika itu makhluk, khalik ada. Ya. Dan khalik ada, malik ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga mudabbir, dia mengatur semua. Jadi enggak semua ini sistem semua ini itu terjadi begitu saja, enggak mungkin. Sehingga tidak ada satupun yang kebetulan semua dunia ini. Semua tidak ada yang kebetulan terjadi tanpa adanya takdir dari Allah. Melainkan semuanya terjadi dengan izin Allah, dari musibah, dari kebaikan. Nah, yang terakhir, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Atau engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang terdapat di sisimu sehingga makhluk tidak mengetahuinya. Kita ini tidak tahu mungkin beberapa nama Allah yang wallahu alam seberapa banyak lagi, tapi kita tidak tahu. Itu Allah rahasiakan untuk kita. Apa yang diminta di sini? Anta ja'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang mulia itu sebagai penyejuk hatiku. Jadikan sebagai rabi'a qalbi. Rabi' itu musim semi, ya. Anda tahu musim semi? Ya, yang spring gitu. Spring, musim semi itu seperti musim semi hatiku, ya Allah. Sehingga rasanya nyes, damai, anteng, enak. Jadikan itu Al-Quran Al-Karim sebagai musim semi bagi kalbuku setelah adanya badai. Jadi musibah itu ibarat badai. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk buat hati saya. Apapun musibahnya, ya Allah. Karena memang obat itu ada dalam Al-Quran. Di dalamnya ada syifa lima fis sudur, ya kan? Yaitu penyembuh obat lima fis sudur untuk apa yang ada di dia dalam dalam. Bahkan itu kita sudah tahu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah meruqyah dirinya sendiri, ya, dengan Al-Fatihah dari semua penyakit. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dengannya. Ya. Itu bertawassul dengan kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa nuru sadri, cahaya dadaku. Ya, cahaya bagi ini enak. Kalau kita misalnya rasa sakit gitu kan, apa mules atau masuk angin gitu kan, kita langsung minyak kayu putih atau semacam, rasanya itu enak. Nah, Al-Quran jauh lebih enak dari itu, karena ini tentang perasaan, perasaan yang ada di kolbu, bukan sekadar perasaan kulit ya, tapi perasaan di kolbu yang ketika kolbu sudah tidak mau, tentu seluruh anggota tubuh tidak mau. Jadi benar-benar harus bergerak kolbunya, dan untuk menggerakkan kolbu kita memerlukan dia muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala sifatnya diantaranya adalah yang mampu membolak-balikkan hati. Ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu. Maha mampu. Sekarang kalau misalnya nih ya, antum kalau antum tadaburi hayat kita ini, sekali lagi antum dalam kenikmatan terbaik sebenarnya. Ya, berkat pertolongan dari Allah, antum selamat sampai di sini, ya kan? Kalau tidak Allah tolong itu, mungkin alam ada di antara alam pohon atau apa rumbu dan semacam, mungkin nggak tahu. Tapi Allah menolong kita sampai selamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya untuk mengkaji ba'da subuh yang mungkin itu belum terfikirkan oleh kita sebelumnya, ya. Tapi mungkin itu pernah terfikirkan oleh ayah atau ibu kita dulu ketika mereka masih muda, tapi belum menemukan kajian ba'da subuh. Ternyata anaknya lah yang kemudian baru melakukannya atau merasakannya, kenikmatan mengkaji dan menyebut nama-nama Allah setelah bangun dari tidur, setelah sholat subuh. Ya, ini merupakan kenikmatan anugerah dari Al-Mannan, yaitu yang maha memberi anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipilih gitu. Kalau misalnya kita menoleh ke banyak orang nggak mau hal-hal seperti ini. Walaupun mereka ngerti bahwasanya ini tuh indah gitu, paham. Dan mereka tuh haus akan hal ini. Tapi ternyata ada halangan, selalu ada halangan. Baik halangan yang memang Allah takdirkan itu menjadi halangan yang diberi uzur, atau halangan yang memang disengaja karena memang kemalasan. Yaitu telah digoda oleh syaitan, misalnya bangun subuhnya terlambat, ya jam padahal nggak ada sakit, nggak ada apa, karena terlambat aja, karena tidurnya telat gitu. Dan telat itu pun bukan karena sesuatu yang syar'i, tapi karena nonton, karena apa ya. Kalau kita bayangkan saudara-saudara kita dengan kita, kita lah itu bersyukur sekarang. Benar-benar alhamdulillahirrabbilalamin. Kenikmatan ini, kenikmatan yang sangat sempurna. Yang mana kalau kita benar-benar mentadaburinya, kenikmatan ini lebih nikmat dari sekadar makan. Ya. Karena kita ini setiap hari seorang muslim itu layaknya haus dahaga akan ilmu. Dan ketika seorang muslim tersebut haus dahaga akan ilmu, dia akan mencari ilmu. Sehingga ketika dia berbicara dan membaca ayat Allah, itu batinnya itu tidak parau. Ketika dia mentadaburi, ingin mentadaburi ayat Allah, itu seperti tidak ada lagi sekat-sekat dan tembok yang menghalangi. Sehingga lebih mudah Al-Quran itu masuk ke kalbunya menjadi rabi' qalb. Yaitu musim semi bagi kalbunya. Berbeda dengan kalau kita rasakan dahulu mungkin, atau sekarang membayangkan rekan-rekan kita yang Allah sulitkan baginya untuk membelalakkan mata di pagi hari ini. Sehingga untuk membuka mata ketika azan subuh-subuh, itu betapa sulitnya. Sehingga terlambat, sehingga paginya kehilangan berkahnya. Dan ketika pagi seseorang kehilangan berkahnya, maka jangan tanyakan siang, petang, sore, dan malamnya kemudian. Maka kuncinya itu di pagi hari dulu. Benar-benar di pagi hari kita harus tamak dari awal, tamak gitu dengan rahmat Allah dan berkah dari Allah, harus tamak ya, supaya nanti kedepannya indah ya. Maka betapa banyak orang yang petangnya itu menjadi syaitan itu karena apa? Paginya dia bukan muslim atau tidak mencerminkan sama sekali seorang muslim. Kita tahu seorang muslim hidupnya teratur, dan itu sudah Allah atur dengan syariatnya yang mulia. Bangun pagi enak, ya. Tidak ada masalah dengan bangun pagi sebenarnya. Allah tidak ada masalah, dan antum merasakannya. Dan ketika antum terbiasa bangun pagi dengan baik, ya, dengan zikir, kemudian sholat berjamaah, terutama laki-laki, antum kalau sudah terbiasa begitu, ketika antum kehilangan sholat subuh sekali itu biasa. Ya Allah, kenapa anak kehilangan sholat subuh? Walaupun mungkin ada uzur, gitu. Walaupun mungkin karena capek, tapi ketika kehilangan sekali sholat subuh, ada penyesalan, ya Allah, kenapa saya kehilangan sholat subuh? Karena apa? Karena sudah merasakan indahnya. Itulah indahnya Islam. Ketika seseorang ibadahnya itu sudah merasuk ke kalbu, itu dia ketika kehilangan ibadah itu, dia terasa kehilangan. Beda dengan orang yang ibadahnya tidak merasuk ke kalbu, ketika dia kehilangan ibadah itu, dia merasa lebih senang dengan kehilangan. Itu hati-hati. Dan itu perhatikan. Selama ini ibadah kita itu apakah benar-benar merasuk ke kalbu atau belum, qadarullah. Sholat kita misalnya. Antum ketika tidak sholat sekali aja, itu rasanya gimana? Malah rasanya, ya Allah, jangan-jangan saya telah terjumus dalam kekufuran. Lah. Itu karena apa? Karena kita pernah merasakan indahnya sholat. Misal antum setiap hari bermajelis, ini mungkin bukan tidak bisa disebut dengan ahli ilm karena kita orang-orang biasa. Tapi minimal kita mengkaji karya ulama dan hadis dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika antum pernah merasakan indahnya bermajelis dengan lantunan ayat Allah dan tuturan sabda Nabi, pernah merasakan itu? Setiap hari bahkan sehari antum kehilangan akannya, itu antum merasa seperti hari ini tidak lengkap. Tidak sempurna. Karena apa? Karena sudah merasakan indahnya sesuatu. Seseorang ketika sudah merasakan mengecap indahnya sesuatu, secara rutin, dia sekali kehilangan, dia akan merasa kehilangan seperti sudah lama tidak melakukan. Nah, itu seperti seorang menyukai perempuan atau hal-hal duniawi, itu juga berlaku seperti itu. Tapi di sini masalahnya ibadah, hal-hal yang bernafaskan rabbaniyah dan bernafaskan ibadah, itu pengecapan dan perasaan kolbu kita itu jauh lebih khidmat, jauh lebih khusyuk dan lebih enak dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Maka kita minta sama Allah benar-benar, jadikan Al-Quran itu benar-benar musim semi bagi kolbu kita. Setelah ada yang badai berlalu, ya, kemudian menjadi musim semi tidak langsung panas. Tapi ada kehangatan di dalamnya. Kalau misalnya kita mentadaburi satu surat saja, Allah, itu indah. Misal kita belum begitu lancar membaca surat selain surat-surat Juz Ammah, maka tetaplah di Juz Ammah coba. Mulai misal dari apapun surat itu, Amma yatasa'alun, ya, tentang hari kiamat. Kemudian di dalamnya terdapat apa? Terdapat gambaran-gambaran kenikmatan Allah tentang tumbuhan, tentang air. Ya, itu seperti Masya Allah Al-Quran satu surat itu. Dunia akhirat berbicara tentangnya. Satu surat An-Naba, ya, kemudian apa? An-Nazi'at, ya, itu tentang malaikat wa nazi'at, ya. Tentang malaikat itu 5 ayat, ya. Tentang makhluk Allah bernama malaikat. Langsung gambaran itu luas, gitu. Itulah Al-Qur'an. Kemudian 'abasa wa tawalla, teguran dari Allah kepada Rasulullah dalam dakwahnya. Kemudian nanti berbicara tentang idza ja'atis saffah. Akhirnya semua orang bercerai berai, yang tadinya saling berkasih sayang hilang semua, saling kasih sayangnya urusan masing-masing. Kemudian berbicara lagi at-takwir, tentang hari kiamat, idza syamsu kuwirat. Oh, masya Allah. Itu Al-Quran. Jadi seperti warming up, pemanasan menuju persiapan menuju kebahagiaan. Itulah Al-Quran. Kita bersiap-siap menuju ke kebahagiaan abadi dengan Al-Quran. Dan seseorang tidak akan pernah bersiap menuju ke kesengsaraan abadi. Tidak bakal pernah siap orang. Tidak ada orang yang bersiap masuk neraka. Tidak ada. Mereka tidak bakal siap. Bahkan nanti kelak di akhirat ketika dimasukkan neraka, mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya. Dan berharap dikembalikan lagi ke bumi. Untuk bisa beramal soleh supaya bisa seperti orang-orang yang masuk surga. Dan kita Allah, kita meminta kepada Allah Al-Azim. Supaya kita mengumpulkan, atau supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di surga. Kita bayangkan sekarang kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah kepada kaum muslimin, ya. Kajian-kajian itu bisa didengar jauh, ya, rekamannya. Bahkan yang di luar negeri Indonesia itu bisa mendengar langsung bahkan. Masya Allah. Itu betapa Allah subhanahu wa ta'ala tahu kita ini lemah. Ya. Sehingga dialah sang Al-Qawi. Yang maha kuat dan Al-Khaliq menciptakan Ar-Rahman. Memberi rahmat kepada kita. Itu tahu kelemahan kita. Sehingga dikuatkan ini. Internet buat kalian. Maka gunakanlah, manfaatkanlah untuk kebaikan. Kubur kalian kelak dan akhirat kalian. Untuk memperberat mizan al-hasanat. Dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Oleh karena itu, kajian-kajian yang kering akan Al-Quran dan hadis Nabi, itu kering akan nafas akhirat. Kering akan nafas keimanannya. Hilang hirupan keimanannya. Sehingga mungkin orang-orang hanya akan tertawa atau tidak berbekas setelah kajian itu tidak ada bekas. Maka kita benar-benar meminta kepada Allah, jangan sampai kajian-kajian itu, kita itu hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan kelak di hari kiamat. Tapi jadikanlah usaha-usaha kita, usaha antum berjihad, fisabilillah, menuntut ilmu, ya. Mulai dari menyetarter motor itu. Semoga antum dapat pahala dari itu. Dan mulai dari hal itu. Mulai dari memindahkan gigi motor, ya. Atau berusaha untuk membalikkan motor atau semacam itu semua. Semoga itu bernilai pahala dan ada cahaya di balik. Tidak ada yang sia-sia insya Allah selama kita ini benar-benar ikhlas. Tidak bakal sia-sia wallah. Tidak bakal sia-sia. Walaupun zahirnya secara nominal kita ini seperti belum memberikan arti, tapi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia membaca apa yang ada di hati kita. Seluruh denyut-denyut keikhlasan kita, Allah Maha Tahu. Ya, seluruh denyut-denyut keikhlasan kita, Allah Maha Tahu. Maka jangan merasa kita itu Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ajr, pahala, ganjaran, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Enggak bakal. Allah enggak bakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia. Ketika antum berazam untuk benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai musim semi bagi kalbu antum dan sebagai cahaya bagi dada antum, wallah Allah akan menjawab antum. Akan menjawab antum, sebutlah nama-nama Allah, sebutlah keagungan karena Allah dan syukuri apa yang sudah ada. Maka sesungguhnya yang sudah ada itu adalah baik semuanya. Yang sudah ada pada kita itu semuanya adalah kebaikan. Yang tidak mungkin Allah menghendaki keburukan buat kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang sholat subuh berjamaah, yang mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji asma dan sifatnya, mengkaji hadis rasulnya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita, tidak mungkin. Kemenangan itu tidak mesti terlihat di depan mata sekarang, tapi kadang kemenangan itu kadang terasa di kalbu dengan berupa ketenangan. Sesungguhnya ketenangan itulah kemenangan. Dan kegelisahan itulah kekalahan. Dan ketika kita merasa gelisah, kita sedang dalam kekalahan. Ketika kita kalah, sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi kita. Dialah Al-Kafi yang mencukupi kita dan dialah yang Maha memberi untuk kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong. Ya, wali, al-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'man nasir. Sebaik-baik pemberi pertolongan itu Allah. Maka tidak ada dari makhluk yang memiliki kemampuan sebanding dengan kemampuan Allah, tidak mungkin. Melainkan semua makhluk, jika Allah inginkan lebur sekarang, leburlah sekarang. Ya. Kita tentu masing-masing punya kesedihan, punya kekurangan. Sesungguhnya yang menghilangkan kesedihan itu hanyalah Allah. Dan yang melengkapi kekurangan itu hanyalah Allah. Sesungguhnya dunia ini penuh kekurangan. Maka barang siapa yang menghendaki kesempurnaan di dunia, maka sebaiknya dia tidak hidup di dunia. Dan ketika dia tidak hidup di dunia, maka di mana lagi dia hidup? Tidak mungkin selain dia hidup di bawah kekuasaan Allah dan tentu dia mempunyai kekurangan. Selain kita meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Qur'an Al-Azim sebagai musim semi bagi kalbu kita, sebagai yang bisa menjadikan kalbu kita tenang dengan izinnya, sebagai cahaya bagi dada kita. Sesungguhnya orang-orang pembaca Al-Quran, pengajar Al-Quran, baik pengajar tajwid atau penulis tafsir atau pengajar tafsir, semua itu Allah berikan pada mereka cahaya di kalbu mereka. Ya, mungkin kita tidak melihat dan mungkin orang lain juga tidak melihat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadl dan keutamaan bagi yang dia inginkan, kehendaki. Yang kadang itu terlihat dari pancaran wajahnya. Seseorang mungkin terlihat bahagia di wajah, namun ternyata kalbunya itu berkecamuk. Kalbunya itu berkecamuk karena Allah. Tapi terlihat ceria di wajahnya, itu karena Allah bantu. Karena Allah tolong dia. Karena kalbu dia itu hanya berkaitan dan berikatan kepada Allah semata. Adapun orang-orang yang berikatan kalbunya dengan makhluk, maka dia akan mencurahkan perasaannya kepada makhluk sebelum kepada Allah, dan ini buruk. Maka curahkanlah perasaan kita kepada Allah semata, kemudian barulah kita mencari solusi pada makhluk. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Bantu kita dari segi ekonomi, dari segi kesulitan apapun, Sungguhnya segala kesulitan di dunia ini adalah mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk menghancurkan bumi dan alam semesta, maka lebih mudah bagi Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan. Kita minta kepada Allah, Al-Quran itu bisa menjadi jala ahuzni, yaitu pelenyap kesedihanku. Mintalah, berwasilahlah kepada Al-Quran untuk menghilangkan huzn, yaitu kepedihan, kesedihan. Carilah makna-makna dalam Al-Quran. Sesungguhnya tiada satupun ayat dari Al-Quran melainkan dia semua. Ayat Al-Quran itu semua bisa menjadi pelenyap kesedihan. Sedih dalam dakwah, lihat surat-surat. Lihat ayat-ayat yang berbicara tentang para nabi. Bagaimana kesabaran mereka. Tidak pernah ada nabi yang membawa risalah kepada umatnya, melainkan pasti ada ujian. Tidak ada yang enak. Jika para nabi saja diuji sebegitu rupa, lebih-lebih kita yang bukan siapa-siapa. Tapi bukan berarti kita menyerah, melainkan hendaknya kita terus-menerus berkoneksi dan menghubungkan kalbu kita kepada Rabbul Alamin yang menciptakan kita, Al-Wali yang menolong kita, An-Nasir yang membantu kita, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kita. Sesungguhnya pekerjaan, ya, pekerjaan, kenikmatan bekerja, kenikmatan berkawan, gaji awal bulan, itu semua bagian dari rahmat Allah dan rezeki dari Allah. Ya mungkin kalau kita kufur, maka Allah akan mengurangi kadar berkahannya. Dan kalau kita bersyukur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah yang bersyukur terhadap hambanya yang bersyukur. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah Al-Barrur Rahim. Al-Barrur Rahim, yaitu yang maha baik. Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Ar-Rahim, yang merahmati kaum muslimin dan muslimat. Dari jin dan manusia. Ya. Semoga kalimat-kalimat ini benar-benar didengar oleh kalbu kita, baik oleh manusia yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita di kalangan jin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala semoga mendatangkan mereka hanya untuk mencari ilmu dan mencari makna tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mengkaji kitab Ada wa Dawa itu kenapa? Karena kalbu kita itu penuh penyakit. Banyak penyakit sehingga kita memerlukan ad-dawa, obat. Dan obat, kalau kita perhatikan orang sakit ketika diobati kadang mereka menangis. Maka kalau kita memang punya penyakit di kalbu, ketika Allah mengobati kita maka menangislah. Karena bisa jadi itu ibarat hujan, yaitu kucuran rahmat. Kita lihat setelah hujan, itu keindahan baru berlaku. Adanya pelangi, kicauan burungan. Begitu juga dengan kita. Setelah kita menangis, kita hati merasa plong. Itu buat musim semi bagi kita setelah kesedihan yang berlaku sebelumnya. Kemudian kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran sebagai zahab hammi, yaitu penghilang kegundahanku. Ya Allah, saya memiliki ham, saya memiliki kegundahan, kegalauan, maka hilangkanlah kegundahan itu dengan kemampuan darimu untukku, supaya bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Kita lihat saudara-saudara kita betapa banyaknya dari mereka, jangankan mentadaburi, membuka mushaf pun Allah persulit, membuka Al-Quran pun Allah persulit, padahal setiap saat dia membawa Al-Quran di handphonenya, tapi ternyata Allah persulit. Itu bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada kita, Allah, tentu itu akan itu menambah kesedihan kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, kalau misalnya kita dengan doa ini kita lafalkan, baik dengan cara menghafalnya atau kita mempunyai kertas atau membuka buku ini, bahkan lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan membaca, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya antum. Atau mungkin gak harus menghafalkan ini, gak harus. Antum membaca minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jadikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan antum. Tidak bakal menyanyiakan. Makhluk sesayang-sayangnya makhluk kepada kita mungkin akan menyenyakkan kita, terutama ketika yunfahu fi sur yauma tafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu menunjukkan makhluk walaupun sayang di dunia pada kita, kalau memang sudah lepas di waktu itu, maka dia akan melantarkan kita. Tapi Allah, jangankan kita orang kafir pun Allah tidak melantarkan mereka dari segi rizki. Maka sungguh kita tidak akan dilantarkan insyaAllah. Selama kita tidak menelantarkan Allah, maka teruslah kita mengingat kepada Allah. Mungkin kita bermaksiat dan merasa salah dalam maksiat itu, sungguhnya itu adalah kabar gembira bagi kita. Alhamdulillah masih diberi kesadaran. Ya Allah, saya berbuat dosa. Ya, maka bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan badai dengan pelangi. Untuk menggantikan musim hujan dengan musim semi. Untuk menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memudahkan segala urusan. Oleh karena itu kita setiap setelah salat atau sebelum salam akhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ya Allah, bantulah saya ini hamba-Mu ya Allah dalam bersyukur kepada-Mu, dalam berzikir mengingat-Mu ya Allah, dan dalam berhasan, berbaik dalam beribadah-Mu, beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya. Kalau seseorang membaca doa-doa ini, tadi kata Rasulullah SAW, melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan menghilangkan kesedihan orang tersebut, kemudian menggantikannya dengan kegembiraan. Ya Allah, menggantikannya dengan kegembiraan. Sesungguhnya adanya musibah dan kepedihan, kesedihan, kekurangan, itu justru bentuk kelembutan atau gambaran atau hasil dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah menzalimi kita. Jangan pernah kita menganggap Allah itu zalim kepada kita. Enggak pernah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Beliau pun menjawab, tentu sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Mohon pertolongan Allah kepada dengan bertasbih. Baik, sampai situ saja kita mengkaji kajian ke-6 Abda wa Dawa ini. Insyaallah kita akan melanjutkan Durusul Lughah setelah kajian ini insyaallah taala. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, manusia maupun jin yang mendengarnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.